بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله pembahasan kita di malam hari ini masih kita sebutkan pembahasan seputar hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tahuru inai ahadikum idza walagha fihi al-kalb ay yaghtasilahu sab'a marratin bulahuna biturab. Pembahasan seputar permasalahan bejana, ember dan yang semisalnya, apabila datang seekor anjing kemudian dia minum atau menjilat dengan lidahnya di bejana tersebut. Nabi SAW memerintahkan agar kita mencucinya sebanyak 7 kali cucian dan mencampur salah satu dari ketujuh cucian tersebut dengan debu di turab. Dan telah kita sebutkan beberapa masail al-fiqhiyah pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya hingga akhir dari pembahasan kita pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan masalah apakah debu tersebut itu bisa diganti dengan sabun ataukah tidak. Dan telah kita sebutkan pendapat yang rajih dari kalangan ahli ilm adalah apabila seseorang memiliki kemudahan untuk kemudian menggunakan debu tersebut sebagai bahan salah satu dari campuran ketujuh cucian yang tadi kita sebutkan, maka ini lebih afdal, ini lebih aula, karena mencocoki dan mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun kalau semisal dia tidak menjumpai adanya debu dan yang semisalnya untuk mencuci bejana tersebut, maka bisa dia menggunakan sabun dan yang semisalnya. Dan hadis Abu Hurairah yang tadi kita sebutkan, walaupun dari sisi siyaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan permasalahan seputar bejana, wadah tempat air yang terjilat oleh seekor anjing, namun dari sisi hukumnya disebutkan oleh mereka para ulama terkena kepada seluruh apa saja, baik itu lantai yang dijilat oleh anjing ataukah bahkan pakaian kita yang terjilat oleh anjing ataukah bahkan tangan ketika kita memegangnya kemudian tangan kita dijilati oleh anjing tersebut, sehingga wajib bagi dirinya untuk kemudian mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan. Tersisa permasalahan yang terakhir yang ingin kita sebutkan di pembahasan pada malam hari ini adalah masalah hukmi al-iqtina bil kalb. Permasalahan hukum seseorang memelihara anjing. Masalah hukum seseorang memelihara anjing, apa hukumnya? Kita melihat banyak di antara masyarakat yang rumah-rumahnya itu ada anjing yang menjaganya. Bahkan banyak di antara masyarakat kita yang memanfaatkan anjing sebagai penjaga kebunnya. Nah, artinya apa hukumnya seseorang memanfaatkan anjing tersebut? Dan telah kita pahami, anjing adalah seekor binatang yang memiliki kecerdasan, memiliki kepintaran, demikian pula memiliki apa-apa yang terkadang tidak dijumpai pada hewan-hewan yang lain. Nah, dalam masalah ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, di sana terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yawmin min 'amalihi qiratun. Barang siapa yang memelihara seekor anjing, dia tahan, dia pelihara di rumahnya, fa innahu yanqusu kulla yawmin min 'amalihi qiratun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akan berkurang dari amalan-amalan solehnya dalam setiap hari, dimulai dari dia memelihara anjing tersebut, amalan kebajikannya akan terkurangi sebanyak satu qirat. Satu qirat disebutkan dalam hadis yang lain tentang perihal keutamaan seseorang mensolati jenazah dan mengikuti jenazah seorang muslim, dia akan mendapatkan dua qirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu qiratin mislu Uhud. Satu qirat itu sebesar gunung Uhud. Masya Allah, demikian besar pahala yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seseorang yang dia mengikuti jenazah seorang muslim dan menyolati dirinya, dia akan mendapatkan dua qirat. Sehingga keterbalikan hadis ini adalah hadis yang tadi kita sebutkan. Kalau yang tadi menyebutkan keutamaan, dia akan mendapatkan pahala sebesar dua qirat, satu qiratnya sebesar gunung Uhud. Namun di sana ternyata ada satu perbuatan yang apabila seseorang dia melakukannya akan mendapatkan atau akan mengakibatkan terkuranginya amalan kebajikannya dalam setiap harinya. Sekali lagi, kulli yaumin, dalam setiap hari sebesar satu qirat. Satu qirat. Illa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkecuali kalba harthin au masyiah, anjing harthin yang digunakan oleh seseorang untuk menjaga kebunnya. Anjing yang digunakan oleh seseorang untuk menjaga kebunnya, kebun yang jauh dari keramaian, sangat rawan terserang hama, dari hama babi dan yang semisalnya. Sehingga di dalam hadis ini Rasulullah SAW membolehkan kita untuk memanfaatkan anjing tersebut dalam rangka menjaga kebun yang kita miliki. Illa kalbaharfin. Ini bukan termasuk dari hadis yang tadi disebutkan di awal kalimat yang tadi kita bacakan. Tidak akan mengurangi pahalanya sebanyak satu qirat. Au masyiah, ataukah anjing masyiah. Anjing masyiah. Masyiah di sini jamak dari mawashin, mawashun, yang dimaksud adalah al-ibil wal baqar wal ghanam. Yang dimaksud adalah hewan ibil, unta, ataukah bakar, sapi, ataukah ghanam, kambing. Nah, artinya hewan-hewan, artinya anjing yang digunakan oleh seseorang untuk mengawasi hewan ternaknya. Apakah itu kambing, ataukah itu unta, ataukah itu sapi, ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Walaupun kebanyakan dari istilah masyiah diberikan kepada kumpulan seekor ghanam, seekor kambing. Naam. Sehingga ketika seseorang memiliki kambing dalam jumlah yang besar atau yang semisalnya, kemudian dia berkeinginan untuk menjaga kambing yang dimiliki dengan adanya anjing yang mengawasinya, maka dibolehkan berdasarkan hadis yang tadi kita dengarkan dari riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian disebutkan di dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan lafaz, man iqtana kalban laisa bikalbi saydin wala mashiyatin wala ardin fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yaumin. Sehingga dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah sedikit berbeda dengan lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dalam riwayat Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memelihara seekor anjing bukan termasuk dari kalba saydin, anjing yang digunakan untuk berburu, anjing yang digunakan untuk berburu, wala masyiah, bukan pula anjing yang digunakan untuk menjaga ternaknya, wala ardin, bukan pula anjing yang digunakan untuk menjaga tanahnya, yang dimaksud adalah kebunnya, yang dimaksud adalah kebunnya, harsin. Nah, fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yaumin, maka sesungguhnya akan berkurang dari amalan-amalan kebaikannya, amalan-amalan solehnya dalam setiap harinya sebanyak 2 qirat. Kalau dalam riwayat Muslim disebutkan 1 qirat, dalam riwayat Bukhari disebutkan 2 qirat, tapi dalam riwayat Muslim disebutkan 2 qirat. 2 qirat. Naam. Dan dalam riwayat Muslim rahimahullah terdapat tambahan kalba saydin, anjing yang digunakan oleh seorang untuk berburu. Nah, dengan hadis-hadis ini yang tadi kita sebutkan, ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, mereka para ulama menyebutkan haram hukumnya bagi seseorang yang dia memelihara anjing selain dari ketiga manfaat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anjing berburu, anjing untuk menjaga kebunnya, anjing untuk dia gunakan menjaga hewan ternaknya. Sehingga kalau misalnya seorang beralasan memelihara seekor anjing disebabkan karena dia suka dengan anjing tersebut karena lucu, dengan berbagai macam jenis anjing yang ada. Anjing itu kan ada yang memang buas, ada yang tidak. Terkadang seorang memanfaatkan anjing tersebut dalam rangka untuk dia pelihara disebabkan karena imutnya, karena lucunya, dan yang semisalnya. Al-muhim, selama binatang itu termasuk dari kategori anjing dengan berbagai macam jenisnya, dan dia memeliharanya bukan termasuk dari salah satu dari ketiga tujuan yang tadi kita sebutkan hadisnya dari Nabi SAW, maka hukumnya haram. Maka hukumnya adalah haram, akan terkurangi dari amalan pahalanya dalam setiap harinya, imma 1 qirat wa imma 2 qirat, wal'iyadu billah. Dan yang menjadi pembahasan di antara mereka para ulama adalah apabila memanfaatkan anjing tersebut dalam rangka untuk dia gunakan menjaga rumahnya, untuk dia jaga rumahnya. Nah, sehingga rumahnya akan lebih aman dari pencuri-pencuri dan yang semisalnya. Ini apa hukumnya? Dalam masalah ini, ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, terjadi khilaf di antara mereka para ulama. Ada yang memahami bahwasanya memanfaatkan anjing itu dibolehkan dengan salah satu dari ketiga tujuan yang tadi kita sebutkan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pendapat yang rajih wallahu a'lamu bissawab adalah pendapat jumhur dari kalangan mereka para al-ulama, bahwasanya hadis ini juga diterapkan pada keadaan-keadaan yang dari sisi ilat atau sebab seseorang berkeinginan untuk memanfaatkan anjing itu memiliki kesamaan. Itu memiliki kesamaan seperti memanfaatkan anjing untuk menjaga ayam-ayamnya. Kalau tadi disebutkan kan masyiah, identik ke binatang-binatang ternak seperti kambing dengan berbagai macam jenisnya, sapi dengan berbagai macam jenisnya, ataukah unta, ya kan, ataukah unta. Sehingga sebagian mereka para ulama, dan ini pendapat dari jumhur kalangan para ulama, menyebutkan kalau lah semisal ilatnya itu memiliki kesamaan maka dibolehkan. Kalau ilatnya itu memiliki kesamaan maka dibolehkan. Demikian pula memanfaatkan anjing dalam rangka untuk menjaga rumah. Dalam rangka untuk menjaga rumah maka yang demikian dibolehkan. Wallahu a'lamu bishawab. Naam. Dan ini pendapat dari kebanyakan para ahli al-ilm. Namun pendapat ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala memiliki persyaratan-persyaratan. Memiliki persyaratan-persyaratan sehingga tidak secara mutlak dibolehkan. Dan tidak secara mutlak itu dilarang. Tapi ada ketentuan-ketentuannya. Tayyib, lebih jelasnya saya akan bacakan di sini fatwa penjelasan dari Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa ala hadza, setelah beliau menyebutkan permasalahan-permasalahan seputar memanfaatkan anjing dengan berbagai macam pendapat yang ada di antara para ulama. Wa ala hadza, berdasarkan dengan hal ini, fal manzil alladhi yakunu fi wasatil balad la hajata ayattakhidzal kalba li hirasatihi. Maka rumah-rumah yang berada di tengah-tengah kampung, yang kanan kirinya ada tetangga rame, banyak masyarakat yang lalu lalang dan yang semisalnya, la hajata ayattakhidzal kalba li hirasatihi, sehingga tidak butuh bagi sang pemilik rumah untuk mengambil seekor anjing dalam rangka menjaga mengawasi rumahnya, karena dia berada di tengah-tengah kampung, aman, banyak masyarakat, banyak tetangga yang mengawasi rumahnya. Fayakunu iqtina'ul kalbi li hadzal ghardi fi mithli hadhihi al-hal muharraman la yajuz. Sehingga memanfaatkan anjing pada keadaan yang seperti ini, seorang dia pelihara anjing dalam keadaan tujuannya adalah untuk mengawasi rumahnya agar lebih aman, namun rumahnya berada di tengah-tengah kampung, kanan kirinya ada masyarakat, bahkan terkadang ada sekuritinya, ya kan, yang mengawasi rumahnya atau masuk ke area perumahan rumahnya, maka beliau rahimahullah menyebutkan pada keadaan yang seperti ini, ketika seseorang memanfaatkan anjing dengan tujuan tersebut adalah perbuatan yang haram dan tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Naam. Wa yanqusu min ujuri ashabihi kulla yawmin qiratun aw qiratan. Akan terkurangi amalan-amalan kebajikan sang pemiliknya dalam setiap harinya sebanyak satu qirat atau dua qirat. Wal iyadz billah. Pahalanya akan terkurangi dalam setiap harinya, dimulai dari dia masukkan anjing ke rumahnya, dia pelihara anjing di rumahnya, hingga dia melepaskan anjingnya, dia sadar dan dia tinggalkan anjingnya, akan terkurangi walau'iyadzubillah dalam setiap harinya pahalanya sebanyak satu qirat dalam riwayat Bukhari atau dua qirat dalam riwayat al-imam Muslim rahimahullah. Artinya terkurangi dengan jumlah yang demikian banyak. Tadi kita sebutkan hadis Rasul alaihi salam menggambarkan satu qirat mithla Uhudin, sebesar gunung Uhud. Subhanallah, merugi dia. Hanya alasan kesenangan saja, namun ternyata merugi dia, dia dirugikan dengan terkuranginya pahalanya dengan jumlah yang besar. Wal iyadzubillah. Sehingga wajib baginya bertobat kepada Allah dan dia keluarkan anjingnya, dia bersihkan rumahnya dari anjing-anjing tersebut. Naam. Amma law kana hadzal baitu fi al-barr khalian laisa hawlahu ahadun. Adapun apabila rumah ini berada di satu tempat yang kosong, yang jauh dari keramaian, kanan kirinya tidak ada masyarakat. Jauh dari keramaian, kanan kirinya tidak ada masyarakat. Fa innahu yajuzu ayaqtaniyal kalba li hirasatil bait wa man fihi. Maka bila demikian keadaannya, Beliau menyebutkan dibolehkan bagi sang pemilik rumah untuk dia beli atau dia pelihara seekor anjing dalam rangka mengawasi rumahnya dan mengawasi seluruh keluarga-keluarganya yang ada di rumah tersebut. Wa hirasatu ahlil baiti ablaghu fil huffaz min hirasatil mawashi wal harth. Kata beliau rahimahullah, menjaga keluarga, menjaga sanak famili yang ada di satu rumah itu lebih ditekankan, lebih diharuskan dibandingkan seseorang hanya sekedar menjaga hewan-hewan ternaknya, demikian pula kebun-kebunnya. Sehingga dari sisi ilat kias ini disamakan, bahkan lebih diserupakan antara ilat tersebut satu dengan yang lain. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah, selesai dari penjelasan Syekh Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Di sana juga ada fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah. Al-Lajnah Ad-Daimah ketika ditanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah, bahwasanya malaikat itu tidak akan masuk di rumah yang di rumah tersebut terdapat anjing ataukah gambar. Terdapat anjing ataukah gambar. Kemudian sang penanya ini bertanya kepada Al-Lajnah Ad-Daimah, man kana yurabbil kalba lidharurah mithlu atau mithla hirasatid dajjaj, fama ra'yu dini fi dzalik? Apa hukumnya apabila seseorang dia membeli atau memelihara seekor anjing karena darurah, semisal dia harus menjaga kandang ayamnya, dia pelihara ayam dengan jumlah yang banyak, kemudian dia pelihara anjing untuk mengawasi ayamnya agar lebih aman, maka bagaimana pandangan Islam tentang hal tersebut, apakah dibolehkan ataukah tidak? Maka Lajnah Ad-Daimah menyebutkan, manik tana kalban li saydin aw harasah kana dzalika jaizan lahu, barang siapa yang dia memelihara seekor anjing dalam rangka untuk berburu ataukah menjaga rumahnya dan yang semisalnya, maka yang demikian kata mereka dibolehkan. Naam, fala yumna'ul malaikatu min dukhulil bait, yang demikian tidak menyebabkan para malaikat masuk ke rumah-rumah mereka karena mereka memanfaatkan anjing dalam keperluan ataukah dalam rangka seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka butuh untuk mengawasi ternaknya, mereka butuh untuk kemudian mengawasi perkebunannya, makanya demikian dibolehkan. Ini fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah yang diketuai oleh Syekh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu taala. Naam. Kemudian faedah yang berikutnya, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan hubungan hadis ini dengan bab at-taharah. Kenapa mu'alif Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah membawakan hadis Abu Hurairah tentang permasalahan anjing yang menjilati bejana dalam bab at-taharah. Dalam bab at-taharah atau dalam babul miyah, dalam bab permasalahan hukum-hukum air. Kata beliau rahimahullah, liyubayyina annal ma'al qalila idza walagha fihi al-kalb فإنه يجب اجتنابه ويكون نجسا وإن لم يتغير. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tujuannya adalah untuk menerangkan kepada kita bahwasanya air apabila memiliki kadar yang sedikit, karena ina ini termasuk wadah yang kecil yang biasa seseorang minum dengan wadah tersebut ataukah dia berwudu dengannya, sehingga dari sisi kadar penampungan airnya sedikit berbeda dengan ember atau yang di atasnya. Nah, sehingga beliau menyebutkan untuk menerangkan kepada kita bahwasanya kadar air apabila air tersebut dari sisi kadarnya sedikit apabila ada seekor anjing yang menjilati wadah air tersebut, fa innahu yajibu ijtinabuh, maka wajib bagi kita seorang muslim untuk meninggalkannya, tidak memanfaatkannya, tidak menggunakannya dalam perkara taharah. Nah, bahkan disebutkan dalam hadis ini falyurikhu, Rasul memerintahkan agar kita membuangnya. Nah, wa yakunu najasan wa illam yataghayyar, dan berubah menjadi najis air yang sedikit tersebut walaupun tidak ada perubahan padanya. Tidak ada perubahan dari sisi baunya, tidak ada perubahan dari sisi warnanya, tidak ada perubahan dari sisi rasanya, akan tetapi karena kadarnya sedikit, maka wajib bagi kita untuk kita tinggalkan. Untuk kita tinggalkan dan kita pilih air yang lain. Li'annahu idza kana yajibu tadhhirul ina allazi taluthu bihadzal ma' allazi walagha fil kalb fa najasatul ma' min babil aula. Karena apabila diwajibkan oleh Rasulullah SAW untuk kita bersihkan bejana tersebut yang telah terjilati oleh anjing, maka untuk kita katakan najisnya air yang ada di bejana ini adalah perkara yang lebih utama untuk kita katakan sebagai air yang najis. Naam. Fa najasatul ma min babin aula. Inilah sebab kenapa ma'alif rahimahullah menyebutkan hadis Abu Hurairah termasuk dalam bab permasalahan al-miyah. Tayyib, selesai faedah yang kita sampaikan terkait hadis tersebut. Kita akan bacakan pada pembahasan di malam hari ini hadis yang setelahnya yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah. Kata Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata tentang hirrah. Hirrah itu artinya adalah kucing. Hewan kucing dengan berbagai macam jenisnya. Sehingga kucing itu dalam bahasa Arab memiliki banyak penamaan. Bisa dinamai dengan kitun, sanur, termasuk pula nama hirrah. Ini termasuk dari nama yang ma'ruf di bahasa Arab. Nah, Nabi menyebutkan tentang hirrah, innaha laisat binajasin. Kucing adalah bukan termasuk dari binatang yang najis. Kucing bukan termasuk dari binatang yang najis. Innama hiya minat tawafin alaikum. Akan tetapi kucing itu adalah termasuk dari binatang-binatang yang tawafin alaikum, yang sering berkeliling keluar masuk rumah-rumah kalian. Binatang yang jinak, yang notabenenya keluar masuk ke rumah-rumah manusia. Minat tawafin alaikum. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Arba'ah wa sahahahu At-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala. Hadis ini berasal dari seorang rawi yang bernama Abu Qatadah. Nama beliau sendiri adalah Al-Harits bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika ditegakkannya, dikumandangkannya al-jihad, termasuk dari pasukan perang yang berkendaraan kuda di barisan kaum muslimin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan farisu rasulillah, pasukan berkudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Qatadah radhiyallahu taala an. Beliau sahabat Rasul yang mengikuti perang Uhud dan demikian pula Al-Hudaybiyah. Naam. Dan hadis ini ma'syarul ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala sendiri memiliki sebab kenapa Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan hadis tersebut. Ada sebabnya. Sebabnya diceritakan bahwasanya Kabsyah bintu Ka'b ibni Malik, beliau istri dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala an, pernah satu ketika mempersiapkan bejana yang berisikan air wudu untuk suaminya Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala an, agar beliau berwudu di air yang ada di bejana tersebut. Naam. Faja'at hiratun litashraba minhu. Disebutkan dalam riwayat ini, kata Kabsyah, datanglah seekor kucing yang berkeinginan untuk minum di bejana tersebut. Fa'azgha lahal ina hatta syaribat. Dan Abu Qatadah sendiri ketika melihat kucing itu datang dan berkeinginan untuk minum di bejana yang beliau ingin gunakan berwudu di air yang ada di bejana tersebut, beliau azgha lahal ina hatta syaribat. Beliau memiringkan bejana tersebut hingga memudahkan kucing itu meminum air yang ada di dalamnya. Beliau persilahkan, beliau miringkan sedikit agar kucing ini, kucing tersebut minum dan mudah minum di air tersebut. Qalat Kabsyah, maka berkata Kabsyah, fara'ani anzuru ilaihi, maka beliau melihat saya melihatnya. Beliau melihat ke arah saya, Abu Qatadah melihat ke arah saya, karena saya terus memandang dan melihat perbuatannya. Faqala, kemudian Abu Qatadah menyatakan, ata'jabina ya ibnata akhi, apakah kamu ini merasa heran dengan sikapku ini wahai anak perempuan dari saudaraku? Qalat na'am, kau bisa mengatakan iya, saya heran. Qal, kemudian Abu Qatadah menyatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengatakan tentang kucing ini. Kemudian belum menyebutkan hadis, innaha laisat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum. Hadis ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala adalah hadis yang sahih, yang disahihkan oleh banyak di antara ahli ilm, disebabkan karena banyak syawahid, jalur-jalur sanad lain di riwayat hadis ini sehingga menguatkannya dan menjadikannya sebagai hadis yang sahih. namun dari seluruh riwayat-riwayat yang ada dari lafaz hadis ini, riwayat yang paling sahihnya adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Malik ibni Anasin rahimahullahu ta'ala di dalam Muwatta. Belum meriwayatkan hadis ini, dan sanad hadis yang diriwayatkan oleh beliau adalah sanad hadis yang paling sahih, yang menceritakan tentang kisah Al-Hirrah, nah, kucing tersebut. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebagian di antara ahli ilm beranggapan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang mu'al, yang lemah, disebabkan karena ada jahalah, ada seorang rawi yang majhul, yang tidak dikenal oleh mereka para ulama ahli hadis. Namun yang rajih wallahu a'lamu bissawab adalah bahwasanya rawi tersebut adalah perawi yang ma'ruf di tengah-tengah mereka para ulama ahli hadis, sehingga tidak sampai menyebabkan akhirnya dengan tidak dikenalnya sang rawi ini menyebabkan hadis tersebut memiliki cacat ataukah kelemahan. Wallahu a'lamu bishawab. Naam. Adapun sang pencerita riwayat ini yaitu Kabsyah, istri dari Abu Qatadah, sebagian di antara ahli ilmu menyebutkan beliau termasuk dari sahabat dari kalangan wanita yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hirrah innaha laisat binajasin, binatang kucing tersebut bukan termasuk dari binatang yang najis, sehingga berbeda dengan anjing. Kucing berbeda dengan anjing. Anjing, pendapat yang rajih yang kemarin kita sebutkan, adalah binatang yang najis. Binatang yang najis, sehingga Rasul memerintahkan kita ketika bejana atau yang semisalnya terjilati oleh anjing untuk kita membersihkannya. Untuk kita membersihkannya. Adapun kucing, Rasul menyebutkan innaha laisat binajasin. Kalimat najas sendiri, najasun, adalah kalimat yang memiliki makna sifat. Memiliki makna sifat. Dan dari sisi penggunaannya, bisa digunakan untuk sesuatu yang mufrad atau sesuatu yang jamak. Yang muzakkar ataukah yang mu'annaf. Sehingga boleh seseorang mengatakan rojulun najasun. Rojulun najasun. Boleh pula seseorang ketika menjamak kata rojul rijalun, dia katakan najasun. Karena kalimat najas sifat yang mufrad, dari sisi penggunaannya dia tidak bisa berubah menjadi musana atau menjadi jamak. Dia senantiasa mufrad, walaupun yang disifatinya adalah sesuatu yang mufrad ataukah sesuatu yang jamak. Dan demikian pula kalimat ini tidak berubah walaupun yang disifatinya adalah sesuatu yang mu'annas. Sesuatu yang mu'annas. Seperti imra'atun najasun. Sehingga Rasul di dalam hadis ini menyebutkan innaha laisat binajasin. Bukan najasatin, tapi dikatakan najasin sebagai sesuatu yang mufrad. Karena kalimat ini najasun adalah sifat dari sisi bangunannya dia mufrad, dan dari sisi peletakannya digunakan untuk sesuatu yang mudzakkar atau mu'annas, jama' atau akan mufrad. Wallahu a'lamu bishawab. Dan makna hadis Nabi alaihi salam innaha minat tawafin alaikum. Kalimat at-tawafun maknanya disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah al-mutaraddiduna 'alan nas fi buyutihim. Sesuatu yang sering keluar masuk menemui manusia di rumah-rumah mereka. Al-mutaraddiduna 'alan nas fi buyutihim. Mithlul khidam, sebagaimana pembantu. Sebagaimana pembantu. Karena para pembantu-pembantu tersebut, para pelayan-pelayan tersebut sering keluar masuk rumah majikannya. Mereka disebutkan di dalam Al-Quran diistilahkan dengan istilah tawafuna alaikum. Naam, dengan istilah tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'din, seperti yang disebutkan dalam surah An-Nur. Tawafun dalam ayat ini maksudnya adalah para pelayan-pelayan yang sering keluar masuk menemui rumah-rumah majikannya. Dan ayat ini disebutkan dalam bab al-isti'zan, adab ketika seorang meminta izin. Naam. Dan hirah ini memiliki kesamaan dengan pelayan-pelayan tersebut yang sering keluar masuk rumah, yang sering bercampur dengan manusia, sehingga Allah Azza wa Jalla dengan hikmahnya mengangkat adanya haraj, rasa berat, beban untuk hambanya, di mana Allah Azza wa Jalla menjadikan hewan ini sebagai hewan yang suci, bukan sesuatu yang najis. Di mana Allah menjadikan hewan tersebut sebagai hewan yang suci, bukan sesuatu yang najis. Naam. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah hirah, seekor kucing tersebut, apakah kotorannya ini sesuatu yang najis, ataukah bahkan kotorannya ini juga teranggap sebagai sesuatu yang suci. Dalam bab ini terjadi khilaf di antara para ulama, namun yang rajih wallahu a'lamu bishawab, pendapat jumhur dari kalangan ahlul ilm yang berpandangan bahwasanya yang tidak najis pada kucing adalah badannya dan air liurnya. Badannya dan air liurnya. Sehingga ketika seorang mengusap bulu kucing, badan kucing, maka tidak menyebabkan akhirnya dicuci tangannya karena najis. Nah, ataukah ketika seorang terjilati oleh air liur kucing ini juga tidak diharuskan baginya untuk mencuci tangannya, karena air liur kucing ini bukan sesuatu yang najis. Nah, adapun kotorannya ataukah air kencingnya, pendapat yang rajih, dan ini pendapat jumhur dari kalangan ahli ilm yang menyebutkan bahwasanya itu adalah sesuatu yang najis, sehingga kotoran kucing wajib dibersihkan. Kencing kucing juga demikian wajib untuk dibersihkan, karena itu adalah sesuatu yang najis. Wallahu a'lamu bishawab. Tayyib, wallahu a'lamu bishawab. Adapun sisa pembahasan yang lain yang berhubungan tentang permasalahan hadis ini, kita akan bacakan pada pembahasan yang setelahnya bi'idznillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafidhakumullah.